الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita masuk masih di isim goyir bin sarif ya. Nah, masih di isim-isim goyir bin sarif kan ya. Kita beliau wal illatani al wasfu ma'a adlin urif aw waznu fi'lin bi aw bi nunin wa adlin وهذه الثلاث تمنع العلم وزاد تركيبا أسماء العجم وكذاك التأنيث بما عدا الألف فإن يضف أو يأتي بعد ال صرف. Ya, kata beliau والإلتان dan dua illat ya dua illah yang mencegah tanwin pada isim yaitu al-wasfu wasfiyah ma'adlin wasfiyah dengan adal wasfiyah yaitu keadaan isim. Ini kalau wasfiyah keadaan isim menunjukkan dari satu keadaan ke keadaan yang lain dari keadaan yang lain ya, misal jau'an atsyan akrama dan seterusnya. Ini wasfiyah. Sifat lah ya. Dia pertama ya, yaitu al-adl ya, al-wasaf ma'a adl ya urif wasfiyah bersama adl bersama wudul. Urif ya, itu diketahui aw wazn fi'lin atau aw wazn fi'lin atau dengan wazn fi'il wasfiyah dengan wazn fi'il. Ya, semisal akroma, ahsana, ajmala. Kalau wasfiyah bersama adl, ya, contohnya apa? Wasfiyah bersama adl? Hah? Nah, ya. Baik. Nah, ini. Ghadban wazan ziyadah alif wa nun ya au bi nunun wa alif dan ini dan dengan nun dan alif yaitu ghadban jau'an ya ghadban jau'an atsyan. Baik, kemudian nanti saya bikinin bahkan ringkas ya di papan tulis ya, ya mengenai ini semua. Wa hadhihi thalathu tamna'ul 'alam, dan ketiga illat tersebut yaitu adal wazan fi'il dan nun dan tambahan nun dan alif tamna ya, dia juga mencegah sharaf bersama alam ya, bersama alam ya, jadi alam juga mencegah sharaf dengan illah yaitu adal kemudian wazan fi'il dan ziyadah alif wa nun ya. Kemudian wa kadza ta'nis wa zada tarkiban wasmal ajam wa kadza ta'nis bima ada al alif fa in yudaf aw ya'ti ba'da al surif. Nah, demikian pula wa zada tarkiban ya wa zada tarkiban dan ditambah dengan tarkib yaitu tarkib masji wa asmal ajam dan nama-nama ajam selain Arab. Kadza ta'nis, demikian pula dengan ta'nis. Ta'nis bima adal alif. Ya. Ta'nis yang selain alif. Yang selain alif itu ya. Yang selain yaitu ta'nis itu tersebut ta'nis lafzi maknawi dan lafzi dan maknawi. Yaitu alamiah dan muannas fa in yudab Fa in yudaf. Nah, apabila semua ini isim ghairib ini, isim ghairu munsharif ini di ya diidafahkan au ya'ti ba'da al atau datang setelah al surif, maka dia boleh ditasrif. Dalam artian bukan boleh ditanwin, tapi boleh dikasrahkan ketika majrur. Ya, dia boleh dikasrahkan ketika majrur. Ya, kita urai satu-satu dulu ya. Kita urai satu-satu. Ya. Nah, ini yang pertama illah wasfiyah. Ini illahnya itu ada dua ya. Wasfiyah dan alamiah. Wasfiyah dan alamiah. Kalau wasfiyah itu illah wasfiyah, dia mencegah isim ya, dari tasrif, dari sorok, dari tanwin dengan tiga ilah yang lainnya. Yang disebutkan yaitu al-adl, dengan adl. Yang kedua dengan apa? Wazan, wazan fi'il. Yang ketiga dengan ziyadah alif, alif wa nun. Nah, yang wasfiyah, yang al-adl yang ada pada wasfiyah itu adl hakiki. Ya, adl hakiki. Nah, apa itu makna adl al-hakiki? Ya, itu adl yang hakiki ya, bukan adl yang lafzi. Kalau adl yang ada pada wasfiyah itu adl hakiki, yaitu memindah lafaz pada satu bentuk, memindah lafaz pada bentuk yang lain. Ya, yang selainnya ghairu munsharif bisa menunjukkan lafaznya adalah udul seperti masna. Ya, masna. Nah, ini masna adalah ma'dul, lafaz yang diadalkan, dipalingkan anil alfat al-adal. Anil alfat al-adad. Ya, dari lafaz bilangan-bilangan ya yang mukarrarah, yang diulang. Ya. Tapi misalkan antum mengatakan ja'al qaumu wahada. Itu aslinya ja'al qaumu wahidun wahidun. Ja'al qaumu wahidun wahidun. Ja'al qaumu ya masna. Aslinya ja'al qaumu isnain isnain. Jadi kalau yang namanya adalah hakiki, ini yang ada pada wasfiyah, yaitu memindah lafaz pada satu bentuk, ya, pada bentuk yang lain. Yang selainnya ghairu munsharif, kalau dia ghairu, yang ghairu munsharif bisa menunjukkan lafaznya, bahwa lafaznya adalah ya udul. Intinya dia ma'dul dari lafaz al-adad, bilangan yang mukarrarah, yang diulang. Ya, yang diulang. Ya. Nah, ini hanya pada ya hadal hakiki, ini hanya pada wasfiyah. Ya, hanya ada pada wasfiyah. Dan dia juga cuma punya dua sigot, dua bentuk redaksi ya, yaitu wazan fu'alun dan wazan maf'alun. Ya, dia cuma punya dua redaksi, fu'alun uhada. Ya, uhada ruba'a sulasa dan wazan maf'alun masna. Ya. Ini cuma punya dua aja. Bisa dipahami sini? Nah. Ya, proses pembuatan udul ini ada empat yang disebutkan oleh para ulama ahli nahwu. Yaitu ada empat prosesnya, yaitu merubah harakat. Semisal dari jam'un ke jum'ah. Jam'un, jam'un, jum'ah. Fu'al ya. Juma ya. Atau mengurangi harokat ya, mengurangi harokat as-saharu menjadi saharu ya. As-saharu saharu ya. Terus mengurangi dan merubah harokat Amir Umar. Amir Umar. Kalau ini udah ada adal ya, adal lafzi ini, bukan adal hakiki. Artinya adal takdiri ya, Fuad. Nah, mengurangi dan menambah harakat. Ya, misalkan jadi salasah, salasah menjadi ya sulasah atau maslas. Atau maslas atau sulasah. Nah, itu adal hakiki. Adal takdiri itu apa? Adal takdiri, ya. Adal takdiri ini yang ada pada alamnya. Ya, adal takdiri ini yang ada pada alam. Ya. Yaitu dia memindah satu lafaz pada bentuk yang lain. Ya, contohnya dari lafaz fa'il menjadi fu'al. Ya, dari lafaz fa'il menjadi fu'al. Amir Umar. Ya, Amir Umar. Kemudian fasik fusak. Ghadir Gudar. Nah, ini pada alamiah. Nah, ini pada alamiah. Sudah? Ya, jadi yang adal ngikut wasfiyah itu dua wazan, fu'al dan wazan maf'al. Fu'al, maf'al. Ya. Saya tulisin. Mana spidolnya? Nanti ini di bawah ya, jangan taruh di sini ya. Adal yang ada pada wasfiyah maksudkan. Ini yang ada wasfiyah. Itu cuma dua. Dan mafal. Nah, ini adal pada wasfiyah fu'al dan maf'al. Sudah? Ya, dia isim adat yang diadal itu 1 sampai 10 aja. Enggak semua bilangan, 1 sampai 10. Ya. Wahidun menjadi uhad, fu'al. Wahidun fu'al. Ya, kemudian isnaini diadal menjadi dua, boleh masna maf'al, boleh juga sunau fu'al, sunau atau fu'al. Ya, salah satun tiga menjadi boleh, ini dua. Ya, maslas, satu lagi sulasa, sulasu. Ya, arba'atun marba dan ruba'u. Ya. Taib. Ya, khomisatun makhmasun, satu lagi khumasun. Ya, khumasun. Ya, khumasu ya. Aku aneh enggak pakai tanwin ya. Namanya juga isim ghair munsharif. Khumasu. Ya. Ya. Sadisatun sudasu. Kemudian masdasu. Ya. Sabiatun masbau. Satu lagi subau. Ya, saminatun masmanu. Sumanu, ya. Tasiatun, akan menjadi masta atau matsa. Apa ini bukan masta? Matsau. Satu lagi, tusau. Hakata, tusau. Nah. Sekarang 10. Oh, 10 gimana? Ashirah. Ashir berarti ma'syarun. Ma'syaru. Ya, satu lagi usharu hakadha. Usharu. Nah. Ini yang dia pada wasfiyah. Ya, yang ada pada wasfiyah. Nah. Ya. Salatul laili masna masna. Ya, salatul laili masna masna. Nah, adal yang ada pada wasfiyah itu ada pada tiga i'rab. Ya, hanya ada pada tiga i'rab, enggak ada yang lain. Itu yang pertama adal ma'a wasfiyah, ya. Itu yang pertama. Itu ketika dia hal, yang kedua na'at, yang ketiga sebagai khobar. Ya, yang pertama sebagai hal, sebagai hal, ya di ayat favorit, ya. Di ayat favorit antum, fankihuma tabalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Masna, ya. Masna berarti maf'al, wasulasa fu'al waruba. Fu'al, ini sebagai hal, ya. Ini sebagai hal, ya. Ya, yang takdirnya fankihuma tabalakum minan nisa'i ya masna ya hala kauni ya hala kauni masna itu hal atau sebagai tadi yang kedua apa i'rabnya na'at. Na'at ini jelas ayatnya ya, semisal firman Allah uli ajnihatin masna wa thulasa wa ruba'. Ya, malaikat yang uli ajnihah, malaikat yang memiliki sayap, ya. Masna, maf'al, maf, masna, maf'al. Dua-dua sayapnya. Sulasa, fu'al, tiga-tiga. Waruba, empat-empat. Nah ini perhatikan. Uli ajnihatin, uli ajnihatin. Ajnihatin kan dia majrur sebagai mudhofun ilaih. Masna, dia sebagai na'atnya. Sulasa, na'atnya. Man'utnya ajnihatin, yang majrur. Paham? Yang ketiga tadi i'rabnya sebagai apa? Sebagai apa ya? Khobar. Catat itu. Kalau al-adal ma'a wasfiyah, i'rabnya cuma tiga. Ya, sebagai khobar, itu contohnya yang paling masyhur. Nabi SAW bersabda, salatul layli masna masna. Salatul layli, salatul mubtada wa huwa mudhaf, al-layli mudhafun ilaih. Mana khobarnya? Masna, masna. Ini khobar. Ya. Ini adal hakiki. Adal hakiki hanya ini hanya pada mana ya kok alamiah atau wasfiyah? Wasfiyah. Kalau lafadz ukhor gimana ukhor? Nah, ukhor itu ghairu munsharif. Ya. Ukhor adalah ya jamak dari ukhra. Jamak dari ukhra. Ukhor. Ya, jamak dari mufrad ukhra. Nah. Ukhor. Yang bermakna mugoyir, mugoyirun, mugoyirun, yang lain, yang beda. Ya, lafaz ini fu'al, sama seperti itu kan, wazannya kan, ya, sama seperti, ya apa namanya, tapi dia bukan adil. Kalau adil, fu'al, fu'al, ruba'. Nah. Kalau lafaz ukhor, ya, yang jamak dari ukhra. Ya, tahu ya, ukhra. Kalau ukhra sendiri mu'annas dari apa? Akhar. Ukhar adalah mu'annas dari akhar. Nah, ukhra punya jamak. Jamaknya apa? Ukhar. Ya, jamaknya ukhar. Maknanya mughayyir. Ya. Dia sifat dari jamak mu'an. Apa namanya? Lafaz ukhar ini lawan dari lafaz akharin, akharun. Akhorin, akhorun. Nah. Yang akhorin, akhorun jamak dari akhor. Ya, akhor. Kalau akhorin, akhorun jamak dari akhor. Akhor mufrad, mudzakkar. Musannanya itu apa? Ukhra. Kalau akhara, akhoru jamaknya akhorin, akhorun. Kalau ukhra jamaknya ukhor. Ya, jamaknya ukhor. Nah. untuk mengatakan marartu bi niswatin ukhra, saya melewati niswatin, ya, para wanita ukhra yang beda, yang lain. Ya. Nah, kalau lafaz ukhra itu enggak boleh ditanwin karena ada dua ilat far'iyah. Ya, ada dua ilah far'iyah, yaitu yang kembali kepada lafaz, yang kembali kepada makna. Kalau yang kembali kepada lafaz, dia ma'dul, ya, dia adalah udul dari sigot aslinya. Sigot aslinya ukhru, ya. Lafaz ukhru adalah lafaz perpindahan dari lafaz aslinya akhru. Akhru. Ya. Akhru. Karena lafadz ini masuk pada bab apa namanya af'alu tafdil, maka dia tidak bisa ditasniahkan, tidak bisa dijamakkan kecuali dengan menggunakan alif dan lam al-akhru. Nah, kemudian dia enggak bisa ditanwin karena ada dua ilat, satu ilat berikutnya kembali kepada makna, yaitu cabang dari mausufnya. Ya. Nah, berikutnya. Ya, yang kata beliau di sini kita bahas satu-satu ya pelan-pelan ya. Awazna fi'lin, ya. Kemudian wasfiyah dengan wazan fi'il. Wasfiyah dengan wazan fi'il. Nah. Wasfiyah dengan wazan fi'il, yaitu wasfiyah ini sifat nih. Yaitu af'al. Ya. Wasfiyah dengan wazan fi'il af'al. Ya. Yaitu akram afdol ahsan marartu bi rajulin akrama minka. Ya. Nah, ini dia adalah sifat. Dia adalah sifat. Sifat ya, wasfiyah dengan wazan af'al ini juga menjadikan isim tersebut menjadi ghairu munsharif. Ya. Dengan syarat mu'anasnya tidak menggunakan ta. Dengan syarat mu'anasnya tidak menggunakan ta. Ya, syaratnya itu. Ya. Perhatikan, ya, syaratnya wasfiyah dengan wazan fi'il selama mu'anasnya tidak menggunakan ta. Ya. Af'alu, ya. Nah, contoh muannasnya yang wazan fu'la, ya, afdalu muannasnya fu'la, ahsanu husna, ya, paham antum? Walillahil asma'ul husna, karena asma jamak ghairu akil, ya, maka muannasnya husna, bukan walillahil asma'ul ahsan, tetapi walillahil asma'ul husna. Ini muannasnya fu'la. Nah, ini pertama. Yang kedua, isim tafdil atau wazan af'al yang enggak punya muannas. Yang enggak punya muannas. Semisal apa? Akmar. Ya. Akmar. Ya. Akmar itu seorang pria yang besar itunya, ya. Hasyafahnya. Akmar, ya, itu ya. Baik. Kemudian adar. Adar. Nah, lagi-lagi itu ya. Nah, seorang pria yang ya, itunya bawah zakarnya besar, namanya adar. Ya, namanya adar. Atau ya, wazan fi'il pada wasfiyah yang wazannya muannasnya itu adalah fa'la'u. Fa'la'u. Semisal ashhadu. Ashhadu. Muannasnya syahla'u. Ya, ashlu, orang yang matanya itu ini ya, matanya bahasa kita kelawu. Tahu? Tahu ya. Yang bermasalah lah matanya, ashlu. Ya. Muannasnya syahla'u. Itu dia maka ghairu munsharif. Dia ghairu munsharif atau semua yang muannasnya fa'la, ahsan, husna, akram, kurma, ajmal, hah? Ajmalu. Muannasnya apa? Hah? Fu'la. Fu'la. Kan af'al, af'al, ahsan berarti husna, ahsan, fa, coba ya, perhatikan sini. Ini af'al kan? Siapa? Fu'la. Berarti kan? Fu'la. Ini berarti apa? Huruf fa-nya berarti fa-nya ini mana? Af'al. Berarti fa-nya huruf ha. Ya, berarti ha. Fu'la. Ini berarti huruf sin. Ya, ha-nya berarti harakatnya dhamma. Kemudian sini berarti sukun. Fu'la. Lam fi'lnya berarti af'al. Al-nya sini nun. Dikasih alim lazimah. Nah, husna. Paham sini? Nah, sekarang ajmalu. Nah, perhatikan. Fu'la, mana fa' fi'ilnya? Jim. Harokatnya dhamma. Mana ain fi'ilnya? Mim. Harokatnya? Sukun. Mana af'al? Lam fi'ilnya? Nah, dikasih alif lazimah. Jumlah. Maka menjadi jumlah. Kasih jumlah. Kalau akbar kubra, asghar sughra. Sudah. Ya, gampang kan? Nah, nah semuanya ini ya, yang muannasnya fu'la, yang muannasnya fa'la'u ya, atau yang tidak memiliki muannas dia ghairu munsharif karena kembali kepada dua makna. Makna apa namanya? Kembali kepada dua ilat, afwan, bukan dua makna, dua ilat, yaitu ya kembali kepada makna, yang kedua kembali kepada lafaz. Nah, kalau muannasnya ta, maka dia tetap munsharif. Ya, dikasih ta. Misalkan armal. Armal, ya, armal itu duda. Muannasnya dikasih ta, armalah, janda. Ya, berarti armal munsharif. Ya, maror tu bi armalin, bukan bi armala. Berarti sini armal. Artinya apa armal? Ya, duda. Nah, muannasnya pakai ta, armalah, ta marbutoh, ta yang tertutup, armalah, ya, janda. Ya. Ngerti sini? Armal, armalah. Nah, ini muannasnya pakai ta. Berarti armalnya munsharif. Marartu bi armalin. Ya, marartu bi armalin. Hada kitabu armalin. Hada kitabu armalin. Ini kitabnya si duda itu. Nah. Taib. Nah, berikutnya. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, au bi nunin wa alif, atau dengan tambahan alif dan nun, ya. Atau dengan tambahan alif dan nun, wasfiyah dengan tambahan alif dan nun, ya. Jadi contoh pada apa? Ghadban. Contohnya apa lagi? Yes. Hah? Syakran, ya. Kemudian apa? Jau'an, ya. Jau'an dan seterusnya. Ya. Baik, ini maka dia ya, mencegah sharaf dengan dua ilat isi yaitu tersebut yaitu dengan tambahan alif dan nun wasfiyah ma'aziyadah alif dan nun jau'an. Ini wazan fa'lan atsyan. Nah, ini wazan fa'lan yang wasfiyah ini itu yang yadulu al-kasrati wal imtila, yang menunjukkan makna penuh banyak dari biasanya. Ju' sangat lapar, jau'an. Ana ja'i, ana jau'an. Oh, ini lebih lapar lagi, sangat lapar. Ya. Lapar, lapar sekali. Nah. Dia mu'anasnya wazannya apa? Ya. Mu'anasnya wazannya apa? Fa'la, ya. Sakranu, sakra. Atshanu, atsha. Ghadbanu, ghadba. Ya, ghadba, ghadba. Ya. Hiya ghadba. Oh, ini lebih parah daripada ghadibah. Hiya ghadibah. Ah, tak takut. Hiya ghadba. Waduh, ngeri itu. Nah, ini mu'anasnya dari wazan fa'lan. Fa'lan yang mu'anas fa'lan ini mudzakkar, yang mu'anasnya fa'la, maka itu ghairu munsharif. Ya, ini tambahan alif dan nun, ya. Wasbiyah dengan alif dan nun. Ya. Dapat mencegah tak mencegah tanwin pada wazan fa'lan. Ya, lagi-lagi syaratnya mu'anasnya bukan pakai tak, bukan fa'lanah, bukan. Ya, tapi mu'anasnya fa'la. Ya. Nah, kalau mu'anasnya pakai tak, maka dia munsharif. Ya. Dia munsharif. Semisal saifan ini. Saifan itu penyebutan rojul towil, orang yang jangkung. Saifan, cewek jangkung. Ya, saifanah. Nah, berarti saifan munsharif. Ya, saifan munsharif. Nah. Ya, kemudian nadmah. Nadmanun, mu'anasnya nadmatu, nadmanah. Nadmanun, nadmanah, maka nadman munsharif. Ya. Nah, ini ziyadah alif wa nun pada wasfiyah. Ini saya hapus bisa yang ini. Kita paham dulu ya, nanti kita simpulin mungkin bagannya. Ziyadah alif wa nun pada wasfiyah dengan syarat mu'anasnya. Panasnya apa? Wazan? Wazan apa? Fa'la. Contoh. Jau'an, panasnya? Jau'an. Jau'a. Nih. Tapi kalau panasnya pakai tak, fa'lan, ini kan mesti syaratnya wazannya apa? Fa'lan gitu kan. Nah, fa'lanu fa'lan. Ini isim ghairu munsharif ma'a ziyadah alif wa nun. Nah, kalau mu'anasnya tak kasih ya kasih tak, tak mampu toh, maka dia munsharif. Ya, semisal apa semisal Safian. Safian ini rojul kami. Safian. Ini ada di ziyadah alif wa nun enggak? Ya. Ada enggak? Ada ini. Nah. Tapi mu'anas sih ternyata Safianatun. Ya, Safianah. Ini berarti imra'ah tawilah. Imra'atun tawilah. Nah, kalau begitu Safian munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif. Ya, jaa marartu bisafyanin. Ya, marartu bisafyanin, bukan bisafyana. Sudah? Kita bikin bagian sedikit mengenai wasfiyah. Ini bisa, mau dicatat dulu? Nah, safyan, safyana itu munsharif. Syaratnya wazan fa'lan, mu'annasnya bukan tidak atau tidak dengan pakai ta. Saya akan bikin bagian sedikit wasbiyah ma, ya. Wasbiyah ma'al adal, wasbiyah ma'a wazan fi'il, wasbiyah ma'a ziyadah alif wa nun. Ya. Sudah? Nah, kita bikin bagiannya. Hapus. Nah, perhatikan. Nah, ini ilat al-wasbiyah dengan furuhnya. Furuhnya yang tadi yang pertama apa? Furuhnya al adal. Nah, kemudian furu' yang kedua apa? Fara' yang kedua? Hah? Kalau adal adalah hakiki apa takdiri? Hakiki. Al adal al hakiki. Yang ini perlu ditambahin, al adal al hakiki. Nah, kemudian wazan fi'il. Kemudian yang terakhir? Baik. Ziyadah al-alif wan-nun. Nah, perhatikan. Ya, adal hakiki. Eh, contohnya apa? Contohnya. Jangan lihat buku. Nah, dua wazan. Wazannya apa? Wazannya? Fu'al. Satu lagi? Maf'al. Ya, ini perubahan ada bilangan 1 sampai berapa? 10. 1 sampai 10. Ya. Baik. Nah, dirubah yang tadi dimunkararah berulang-ulang menjadi satu aja. Wahidun wahidun wahidun. Masna sami sami isnaini isnaini masna. Ya, atau sunnah. Ya. Rabi'un rabi'atun rabi'atun rubah. Satu lagi. Marba. Baik, marba. Nah, baik. Dah, tanpa lihat buku, tanpa lihat buku. Ya, jangan ada lihat buku. Tes ini kan semua. Nah, ini kan. Wasbiyah ma'asyah ma'awasan fi'il. Apa ya, Pak? Af'al. Nah, ini dengan syarat apa? Mu'anasnya bukan? Tidak ada tak. Ha, apa mu'anasnya tidak ada tak? Yang kedua? Yang kedua apa? Enggak punya muannas. Yang ketiga, muannasnya bukan fa, bukan ya fa la. Nih. Ya, dia muannasnya ini muannasnya semua ya tanpa ta. Ya. Ya, bila ta. Yang kedua apa muannasnya? Yang ini kalau pakai ta enggak jadi. Ya, enggak jadi. Terus af'al ya muannas. Ya, ada muannas. Jadi enggak ada muannas. Terus yang ketiga muannasnya wazan fa'la. Baik, terus sekarang ziyadah alif wa nun. Ziyadah alif wa nun gimana ya, Pak? Wazan apa? Fa'la. Nah, syaratnya apa? Selama muannasnya bukan Ini kalau ini yang perhatikan, yang wazan fi'il kalau muannas pakai ta, ya, maka dia munsharif. Contohnya tadi apa? Armalu, armal, af'al, ya enggak? Karena muannasnya armalah. Armal artinya apa? Duda. Berarti muannasnya duda iya. Janda, ya. Armal. Maratu bi armala salat. Tadi bi armalin. Nah sekarang ziyadah alif wa nun. Ziyadah alif wa nun yaitu wazan fa'la. Wazan fa'la. Yang mu'anasnya wazannya apa? Fa'la. Nah kalau yang ini af'al wazannya apa? Mu'anasnya husna. Fa'la. Baik. Sudah? Nah bisa dipahami sini. Nah kalau dia mu'anasnya wazannya apa? Muannas yang diakhiri dengan ta, maka dia munsharif. Contohnya tadi apa? Yang jangkung? Joko Sifyan, Safyan, Safyan. Ini bukan nih berarti. Safyan, jangkung. Ya, Safyan. Muannasnya? Safyan. Ya, maka itu mengatakan maror tu bi Safyanin. Marotu bi rojulin Safyanin. Marotu bi Safyanin, bukan Safyana. Ngerti? Dan catat dulu sini. Ya. Ringkas, nanti kita bikin yang bagan kita sebutkan dulu, nanti jelasin sedikit tentang ya alamiah ma'a. Yang tiga ini semua ini masuk di alamiah, kemudian tambah lagi adal takdiri, wazan fi'il, ziyadah alif wa nun, tarkib masji, kemudian ujmah, ta'nis lafzi, ta'nis maknawi, ta'nis lafzi wal maknawi. Wah, kayaknya enggak keburu kita ngejelasin ya, alamiah nih kayaknya nih. Kelamaan di sini. Alamiah Senin depan aja deh ya, insyaallah ya.